بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan malam ini dengan bab 4 ya, tata cara menyolati jenazah. Setelah kita lewati tata cara pertama, tata cara kedua, sekarang tata cara ketiga. Tata cara kedua kita merujuk ringkas ya, bahwa janin yang gugur dari rahim ibunya, dari terlahir dalam keadaan mati, jika telah genap usianya 4 bulan, tepatnya 120 hari. Telah genap 1 bulan, berarti sudah masuk ke hari 121. Maka itu berarti sudah ada ruh yang dicabut dari tubuh, dari jasad janin itu. Karena ketika usianya telah genap 120, sudah masuk ke 121, Allah SWT telah mengutus satu malaikat yang bertugas meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Berarti jika gugur di usia itu, berarti ada ruh yang dicabut oleh malaikat maut. Maka jasadnya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dengan syarat kedua orang tuanya muslim, atau salah satu dari kedua orang tuanya muslim. Baik. Nah, tata cara yang ketiga masih terkait dengan ini, kelanjutannya. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah berkata, la yusalla 'ala al-himli idza saqata qabla tamami arba'ati ashhurin li'annahu lam tunfakh fihi ar-ruh wa la yughassalu wa la yukaffanu wa innama yudfanu fi ayyi makan. Tidak disyariatkan menyolati janin yang gugur, lahir dalam keadaan mati, jika gugur sebelum genap 4 bulan dalam kandungan, karena belum ditiupkan ruh padanya. Demikian pula tidak disyariatkan memandikannya dan mengafaninya, cukup dipendam di sembarang tempat. Ya. Jadi ini tata cara tidak disyariatkan menyolati janin yang gugur sebelum genap 120 hari. Jadi penulis di sini Al-Uthaymin rahimahullah di matan yang kita baca tadi menegaskan bahwa janin yang gugur sebelum genap 110 hari tidak disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, tetapi cukup dengan dipendam begitu saja di sembarang tempat. Kenapa? Sebab janin tersebut belum ditiupkan ruh padanya. Berarti belum ada ruh yang dicabut. Itu hanya kerak daging. Ya. Meskipun sudah terbentuk anggota-anggotanya, tetapi belum genap 110 hari, belum ada ruh yang ditiupkan ke dalamnya, berarti belum ada ruh yang dicabut. Jadi sama dengan anggota-anggota tubuh lainnya, potongan tubuh lainnya. Jika ada potongan tubuh, termasuk misalkan ada kuku, seperti kuku, rambut, dan yang lainnya dari potongan tubuh, ya, itu tidak diperlakukan seperti jenazah. Jadi di ini, karena ini kerat daging, maka dipendam saja di sembarang tempat. Nah, Ini pendapat yang rajih berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana telah diterangkan pada tata cara sebelumnya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud yang dimaksud itu tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya sampai pada fase genap 10 hari maka ditiupkan ruh oleh malaikat yang diutus. Ya, kita lanjut tata cara yang keempat. Al-Imam Al-Uthayyib rahimahullah berkata, yaqiful imamu fi sholati 'ala al-mayyiti 'inda ra'si ar-rajul wa wasati al-mar'ati wa yusalli an-nas wara'ah. Dalam salat jenazah, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Jadi jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri sejajar dengan bagian kepala jenazah itu dan sejajar dengan pinggang jenazah wanita. Jika jenazahnya wanita, imam berdiri sejajar dengan bagian pinggang jenazah itu. Sedangkan para makmum berdiri di belakangnya. Ini syariat salat jenazah secara berjamaah. Kita bahas dulu tentang syariat salat jenazah secara berjamaah. Kemudian dibahas bagaimana cara ya berjamaah, bagaimana posisi imam, bagaimana posisi makmum cara sholatnya. Nah, disyariatkan sholat jenazah secara berjamaah berdasarkan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kontinu melaksanakannya secara berjamaah. Al Imam An Nawawi, rahimahullah. Ini dinukil dari kitab Al-Majmu'. Menerangkan tidak ada perbedaan pendapat bahwa boleh melaksanakan sholat jenazah secara sendiri. Jadi di sini Al-Nawawi menukil bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama boleh menyolati jenazah secara individual ya, secara individual ini sendiri-sendiri. Tetapi disunnahkan melaksanakannya secara berjamaah. Disunnahkan. Jadi An-Nawawi tidak mewajibkan. Hanya mengatakan disunnahkan melaksanakannya secara berjamaah. Berdasarkan hadis-hadis yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim serta ijma' kaum muslimin. Baik. Nah, ini keterangan An-Nawawi. Berawal dari sini kita akan jelaskan. Yang menunjukkan bolehnya secara sendiri adalah yakni bolehnya yang menunjukkan bolehnya pelaksanaan salat jenazah secara individual sendiri-sendiri. Amalan para sahabat menyalati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sendiri-sendiri secara individual dengan bergantian tanpa ada yang mengimami. Jadi sahabat itu bergantian masuk dalam rumah ya, rumah Aisyah menyalati Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, satu persatu, bukan berjamaah sampai ya selesai. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ya, riwayat tentang cara para sahabat menyolati jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka menyolatinya sendiri-sendiri pergantian ya, masuk ke rumah menyolati ya satu persatu, diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Al-Albani berkata dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan tentang riwayat ini, kata beliau, riwayat tersebut tidak datang dengan sanad yang sahih. Tidak datang dengan sanad yang sahih. Jadi tidak ada satupun dari riwayat itu yang sanadnya berderajat sahih. Tidak ada. Artinya apa? Artinya masing-masing dari sanad-sanad riwayat itu kan sekian riwayat ya. Masing-masingnya itu ada kelemahannya. Kata Al-Albani, namun datang dari banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, dalam ilmu hadis, sanad-sanad, ya, yang merupakan jalur riwayat sampai kepada Nabi SAW. Jalur periwayatan itu, jika ada kelemahannya dhaif, tapi kedhaifan atau kelemahan sanad itu bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ya, kelemahannya ini tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa dikuatkan. Ada yang kelemahannya ringan, hanya misalkan terkait dengan hafalan yang lemah, terkait dengan keadaannya tidak diketahui dan semisal itu, ya, kelemahan-kelemahan semisal ini itu bisa saling menguatkan. Jika ada beberapa jalan riwayat yang punya kelemahan-kelemahan ringan ini digabung-gabung, itu bisa dikuatkan, begitu dalam ilmu hadis. Jadi Al-Albani menjelaskan di sini bahwa meskipun tidak ada sanad yang sahih, ya, secara tunggal sanad gitu dan riwayat yang sahih, tetapi datang dari banyak jalan riwayat yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi artinya, ya, bisa dikatakan bahwa memang benar cara menyolati jenazah Nabi SAW itu, ya, disolati sahabat bergantian, bukan berjamaah. Jadi bergantian masuk ke rumah, satu selesai gantian maju lagi yang lainnya, begitu sampai selesai seluruh sahabat menyolati Nabi SAW. Nah, sementara itu Al-Albani berpendapat, jadi ini dijadikan dalil tadi oleh An-Nawawi, bahwa tata cara pelaksanaan sahabat dalam menyolati jenazah Nabi yang ternyata sendiri-sendiri secara individual bergantian bukan berjamaah, ini berarti boleh menyolati jenazah sendiri-sendiri, tidak wajib berjamaah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di masa hidupnya menyolati jenazah secara berjamaah itu hanya menunjukkan sunnah. Ini maksud An-Nawawi. Jadi paham? Sementara itu Al-Albani berpendapat wajib melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah. Jadi Al-Albani menyelisihi di sini, menyelisihi An-Nawawi. Al-Albani berpendapat wajib berjamaah. Dalilnya adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kontinu, terus-menerus melaksanakannya secara berjamaah bersama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadits riwayat Al-Bukhari dari sahabat Malik bin Al-Huairi radhiyallahu anhu. Jadi yang jadi pijakan Al-Albani rahimahullah, amalan Nabi semasa hidupnya tidak pernah menyolati jenazah secara sendiri-sendiri bersama keberadaan para sahabat, bukan bergantian begitu satu persatu, tetapi bersamaan secara berjamaah. Sementara Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita mengetahui salatnya Nabi secara salatnya Nabi ketika menyolati jenazah bersama sahabat itu berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Nah, berarti sekarang ini butuh jawaban. Berarti, ya, butuh jawaban bagaimana menjawab amalan sahabat kenapa menyolati jenazah Rasulullah bergantian satu persatu, bukan berjamaah. Kata Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, adapun amalan para sahabat radhiyallahu anhum menyolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sendiri-sendiri, hal itu tidak bisa dijadikan dalil untuk meninggalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kontinu pada masa hidupnya yang penuh berkah. Kenapa? Sebab amalan mereka itu adalah peristiwa yang bersifat khusus, tidak diketahui apa faktornya. Para sahabat tidak pernah memperlakukan jenazah yang lain seperti itu. Hanya jenazah Rasulullah SAW diperlakukan begitu. Ya, mereka menyolatinya secara bergantian satu persatu, bukan berjamaah. Syekh Al-Albani mengatakan itu peristiwa yang bersifat khusus, tidak diketahui apa faktornya, apa sebabnya. Ini kata Al-Albani, tidak diketahui apa sebabnya, kenapa begitu. Tapi di sini di catatan kaki, ana beri catatan, ana nukil dari kitab Al-Insaf, ya, dan Talqis Al-Hadir. Ana nukil sebagian ulama mengatakan bahwa faktornya adalah demi memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Karena ini yang jenazah ini jenazah siapa? Rasul, beda dengan umatnya. Ya, demi menghormati dan memuliakannya maka disalati secara individual. Wallahu a'lam, ini pendapat sebagian ulama. Adapun Al-Albani mengatakan tidak diketahui apa faktornya. Nah, apalagi kisah itu kata Al-Albani, kisah itu tidak datang dengan sanad yang sahih seperti sudah jelaskan tadi untuk dijadikan sebagai hujjah, meskipun diriwayatkan dari banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Jika memungkinkan untuk dikompromikan, maksudnya dikombinasikan, ya, untuk dikombinasikan, maksudnya dikombinasikan antara amalan Rasulullah SAW yang selama hidupnya jika menyolati jenazah Muslim selalu berjamaah, dan amalan sahabat tersebut yang ketika menyolati jenazah Nabi ternyata secara individual, jika bisa dikombinasikan antara kedua riwayat ini, hal itu pun dilakukan. Ya, jika memang bisa. Namun jika keduanya tidak bisa dikompromikan, tidak dapat dikombinasikan, ya, sunnah beliau lebih didahulukan karena lebih tepat, apa, lebih tetap, ya. Sunnah beliau lebih didahulukan karena lebih tetap, yakni dari segi riwayat. Dari segi riwayat tidak diragukan lagi kesahihan, kebenaran amalan Nabi SAW yang selalu menyolati jenazah secara berjamaah. Dan ini lebih utama tentunya. Adapun riwayat ini sudah kita dengar hanya gabungan riwayat-riwayat yang lemah untuk kemudian saling menguatkan satu sama lainnya. Wallahu a'lam. Adapun nukilan An-Nawawi sudah kita ketahui, beliau menukil dari ulama mengkombinasikan riwayat itu dengan mengatakan bahwa itu menunjukkan boleh. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai menyolati jenazah secara berjamaah, apakah hukumnya wajib atau hanya sunnah. Begitu ya. Nah, jadi selama kita mampu mengerjakannya, memungkinkan untuk disolati secara berjamaah, kenapa tidak? Karena itu jelas lebih utama dari segi pahala, dan itu yang diamalkan oleh Nabi selama masa hidupnya. Hanya satu peristiwa ini saja, yaitu jenazah beliau disolati oleh para sahabat secara bergantian, secara individual. Nah, wallahu a'lam. Kemudian masalah terkait ini, siapa yang dikedepankan sebagai imam solat jenazah? Ini masalah hukum, siapa yang dikedepankan sebagai imam solat jenazah? Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dikedepankan wali. Wali maksudnya di sini penguasa. Ya. Waliul amr maksudnya, ya, bukan wali bahasa kita, tapi waliul amr maksudnya di sini penguasa setempat. Penguasa negeri maksudnya. Atau naibnya. Naibnya itu penggantinya yang merupakan pengganti penguasa itu. Baik disolati di musalla, di tanah lapang, musalla yang dimaksud pada bahasa syariat yang ada di hadis-hadis itu, musalla itu maksudnya tanah lapang yang terbuka. Nah, yang biasa dipakai sholat id, dan itu juga dipakai sholat jenazah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu ada musalla, ada tanah lapang terbuka yang dipakai oleh Nabi menyolati jenazah di situ. Juga dipakai salat Id. Ya. Musalla juga salat Id, ya, salat jenazah. Baik disolati di tanah lapang di musalla maupun disolati di masjid. Meskipun yang namanya masjid, ingat setiap masjid itu ada imam masjid. Ya, ada imam masjid, imam rawatib istilahnya, imam memang yang ditunjuk oleh, kalau istilah kita dianggap kita para takmir. Takmir masjid itu para pengurus masjid yang punya wewenang mengurus kemaslahatan masjid, mewakili masyarakat setempat. Ya, imam masjid-masjid yang memang terurus dengan baik dengan takmir-takmir yang aktif mengurusnya itu memang menunjuk memilih satu imam. Ya, atau boleh jadi ada imam yang lain bergantian gitu ya. Nah, jika ini tidak ada nanti ada imam yang lain, atau mungkin di waktu sholat tertentu imam yang menjadi imam ini di sholat yang lain imam ini, ada pengaturan lah untuk kemaslahatan sholat berjamaah. Ya. Nah, yang namanya imam masjid yang memang ditunjuk disepakati, dia yang punya hak, ya, dia yang punya hak untuk mengimami di masjid itu. Tidak dibenarkan ada orang lain, ya, yang maju mengambil posisinya sebagai imam kecuali dengan izin imam masjid itu. Hah? Tapi di sini pada pendapat ini, ya, mengatakan dikedepankan wali amr, penguasa. Masalah ini di atasnya pun dia penguasa negeri, jadi dia dianggap menguasai negeri itu. Jadi masjid-masjid itu di bawah kekuasaan dia. Meskipun masjid ada imamnya, dia yang punya kuasa menjadi imam di situ, tapi ini penguasa di atasnya lagi karena dia menguasai seluruh masjid itu, dia menguasai negeri itu. Paham? Nah, itu dasar pijakan ini, pemahaman pendapat ini. Nah, penguasa negeri ke depan kan atas imam masjid dan kerabat. Ya, kerabat jenazah. Ini adalah mazhab jumhur ulama seperti Ahmad, Ishaq, Malik, Abu Hanifah, dan ini pendapat lama al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Asy-Syafi'i itu punya sederetan pendapat yang termasuk qaul qadim, pendapat yang lama ketika masih di Irak. Ketika masih di Baghdad. Ya. Kan setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah. Ya, Imam Syafi'i terus mengolah fikihnya. Ketika di Mesir muncul pendapat-pendapatnya yang terbaru yang berbeda dengan pendapatnya ketika di Irak. Nah, itu di sana dikenal dengan qaul, jadi deretan pendapatnya yang terbaru. Nah, Imam Syafi'i itu pindah-pindah tempat ya. Nah, ini pendapat namanya Syafi'i. Ini yang dirajihkan, maksudnya ditarjih, dikuatkan oleh Ibnu Mundzir, Asy-Syaukani dan Al-Albani. Sepertinya ini pula yang dirajihkan, ditarjih oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Karena mereka mengedepankan imam masjid atas kerabat. Yakni Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin berpendapat jika hadir imam masjid dan hadir kerabat jenazah itu, maka imam masjid dikedepankan daripada kerabat. Berdasarkan keumuman makna hadis Abu Mas'ud, makna hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang akan disebutkan nanti. Baik, dalil pendapat ini bahwa waliul al-amr, penguasa negeri dan atau naibnya didahulukan daripada imam masjid dan kerabat, yakni pendapat ini, dalilnya pertama hadis Abu Hazim rahimahullah, ia berkata, dia bercerita, "Inni la syahidul yawma mata al-Hasan ibn Ali." Kata dia, sesungguhnya aku menyaksikan hari kematian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Faraitu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yaqulu li Sa'id bin Al-'As wa yad'anu fi 'unuqihi wa yaqulu taqaddam. Kata Abu Hazim yang meriwayatkan ini saat kematiannya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Kata dia, lantas aku melihat Al-Husain, adiknya Al-Hasan, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma berkata kepada Sa'id bin Al-As radhiyallahu an. Siapa Sa'id? Ya, siapa Sa'id bin Al-As di sini? Lihat catatan kaki nomor 12. Dia adalah seorang sahabat. Ya. Jadi sama-sama sahabat ini, Al-Hasan, Al-Husain, Sa'id bin Al-As ini semua sahabat. Jadi Sa'id bin Al-As ini seorang sahabat, umurnya 9 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ia adalah pejabat Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai amir, gubernur lah gitu ya, amir penguasa negeri, sebagai katakanlah gubernur misalkan kota Madinah pada saat kematian Al-Hasan. Jadi ketika Al-Hasan wafat ya di Madinah, ketika itu amirnya, penguasanya siapa? Sahabat ini, Sa'id bin Al-As. Nah, kata Abu Hazim, aku melihat Al-Husain mengatakan kepada Sa'id bin Al-As, Al-Hasan menusukkan tangannya di bagian lehernya, yakni Al-Husaini. Kata tulis Al-Hasan ya. Al-Hasan ini jenazahnya. Al-Husain menusukkan tangannya di bagian lehernya. Di bagian lehernya siapa? Sa'id bin Al-As. Diperbaiki. Tertulis di situ apa? Oh ini cetakan baru sudah benar ya. Alhamdulillah. Oh, berarti cetakan lama yang keambilan. Nah, Al-Husain menusukkan tangannya di bagian lehernya. Jadi Al-Husain menusuk lehernya amir ini tadi, Sa'id bin Al-As. Begini kan. Selai berkata, majulah. Jadi dia suruh maju. Al-Husain kan adiknya Al-Hasan, artinya kerabat terdekat kan. Tapi ini penguasa negeri. Al-Husain menyuruh dia, majulah. Ya. Kemudian kata Al-Husain, yang disuruh maju jadi apa? Jadi imam untuk menyelesaikan jenazah kakaknya. Kata Al-Husain, falawla annaha sunnah ma kuddimta. Seandainya bukan karena sunnah Nabi, ajaran Nabi, tidaklah kamu dikedepankan. Berarti Al-Husain di sini, ya, mengetahui bahwa sunnah ajaran Nabi, penguasa negeri didahulukan atas kerabat. Kelanjutan penjelasan Abu Hazim mengatakan, wa kana bainahum syaikh. Kenapa tadi seperti itu caranya Al-Husain ke Sa'id? Tusuk lehernya kemudian disuruh maju dan mengatakan, seandainya bukan karena sunnah tidaklah kamu dikedepankan. Kayak kurang bersahabat gitu ya, hah? Kayak tegang gitu. Di sini penjelasannya Abu Hazim, wa kana bainahum syai, dan di antara mereka ada perselisihan. Rupanya ada perselisihan di antara mereka, makanya memang kurang bersahabat ya cara Al-Husain kepadanya. Nah, hadits ini riwayat Al-Hakim At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Baihaqi dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani. Nah, ini dalil pertama. Dalil kedua, B, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertindak sebagai imam salat jenazah bersamaan dengan kehadiran kerabatnya. Yani kerabat jenazah itu. Dan amalan Khulafaur Rasyidin, ya, Khulafaur Rasyidin setelahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, ya, juga seperti amalan Nabi sebagai imam sholat, meskipun kerabat jenazah itu hadir, tetap mereka yang mengimami tanpa ada nukilan bahwa mereka minta izin terlebih dahulu kepada kerabat mayat. Jelas ya. Dalil yang ketiga, C, keumuman makna hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznihi. Janganlah seorang lelaki mengimami lelaki lain di tempat kekuasaannya. Janganlah seorang lelaki mengimami lelaki lain di tempat kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di rumah orang lain pada tempat khususnya kecuali seizinnya. Jadi kita masuk ke rumah orang sebagai tamu, ziarah misalkan, berkunjung atau bertamu dari jauh. Kita tidak boleh langsung duduk di tempat khusus bagian rumah itu kecuali seizin tuan rumah. Nah, tempat khusus yang dimaksud di sini, lihat catatan kaki nomor 14, yaitu tempat duduk yang dikhususkan oleh pemilik rumah untuk mengistimewakan dirinya. Ada biasanya tuan rumah itu ada tempat duduk khususnya, dia di situ selalu. Dia tidak boleh nyerobot ya tamu atau orang yang datangi langsung duduk di situ tanpa seizin dia, menyalahi adab. Ya, karena itu rumah orang. Ini maksud sabda Nabi SAW. Kecuali jika diizinkan, dipersilakan duduk saja di situ, berarti enggak apa-apa. Nah, hadis ini riwayat Muslim, Sahih Muslim. Dijelaskan di sini jika jenazah disolati di masjid, sedangkan penguasa atau penggantinya, naibnya tidak hadir, dikedepankan imam masjid atas kerabat. Kenapa? Mengingat imam masjid adalah pemimpin di masjid itu. Ya. Dia punya kuasa di situ, dia jadi imam. Ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i yang difatwakan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di atas. Naam. Kemudian jika imam masjid juga tidak hadir, atau disolati di musalla tadi, tanah lapang. Ya, namanya tanah lapang kan tidak ada imam khusus di situ. Nah, beda dengan masjid yang ada imamnya. Nah, terdapat dua pendapat jika imam masjid tidak hadir atau disolati di musalla tanah lapang. Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dikedepankan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang hadir di antara jamaah ini, dipilih siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tentulah dengan bacaan yang bagus ya. Nah, bukan asal-asalan gitu. Jadi paling banyak hafalan Qur'annya dengan bacaan yang baik dan benar. Dan seterusnya, menurut urutan yang disebutkan pada hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Muslim, ini hadisnya, ini urutan siapa yang didahulukan menjadi imam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati. Jika mereka sama dalam hal hafalan Qur'an, ya, sebanding, yang mengimami adalah yang paling alim dengan sunnah Nabi, yang paling alim dengan sunnah, jadi yang paling alim dengan masalah hadis ajaran Nabi SAW. Ya, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Jika mereka sama dalam hal ilmu sunnah, ya, yang mengimami adalah yang terdahulu berhijrah. Yang mengimami adalah yang terdahulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Jika mereka sama dalam hal berhijrah, yang bersamaan berhijrahnya, yang mengimami adalah yang terdahulu masuk Islam. Ya, yang lebih dulu masuk Islam. Nah, itu urutannya. Kemudian Nabi mengatakan wala yaqumanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimati illa bi idzni. Ini tadi hadis, potongan hadis sebelumnya sudah disampaikan. Janganlah seorang lelaki mengimami lelaki lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumah orang lain pada tempat khususnya kecuali seizinnya. Wa fi riwayat, pada riwayat lain, wala ta'um wala ya'ummanna ar-rajul. Wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi wala tajlis ala takrimatihi fi baiti illa bi idzni. Ini riwayat lain, janganlah kamu mengimami lelaki lain di keluarganya, yakni di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya bagaimana ini? Ketika kita berada di rumah, kemudian sholat berjamaah di rumah itu, misalkan sedang berkumpul di rumah itu ziarah misalkan ya, di rumah itu, kemudian hujan deras misalkan, akhirnya kan tidak bisa ke masjid ya, kemudian sholat berjamaah di situ, maka Nabi melarang seseorang ya mengimami ya lelaki lain di rumahnya. Jadi siapa yang paling berhak jadi imam di situ? Berarti yang punya rumah, tuan rumah gitu maksudnya. Ya. Dan tempat kekuasaannya. Janganlah kamu mengimami lelaki lain di keluarganya, di rumahnya dan di tempat kekuasaannya. Serta janganlah duduk di tempatnya. Ini serta duduk maksudnya jangan kamu duduk di tempat khususnya pada rumahnya kecuali seizinnya. Ini hadis riwayat Muslim secara lengkap. Ya, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari tadi. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Urutannya seperti itu. Jadi misalkan imam masjid tidak ada atau disolati di tanah lapang, maka dipilih saja yang hadirin. Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya dengan bacaan Qur'an yang baik dan benar. Ya. Ya, karena baca Qur'an itu harus tahu tajwid ya, makanya harus belajar tajwid, terutama tentang makhraj, apa makhraj huruf, jadi bagaimana penyebutan huruf itu dengan benar ya, supaya tidak terjadi lahan-lahan dalam pembacaan Quran, lahan-lahan itu kesalahan, baik kesalahan ringan maupun besar. Nah ya, karena jika tertukar hurufnya, cara penyebutannya berubah artinya. Nah, begitu. Ya, jadi beda misalkan antara huruf dal dengan dot, sin dengan sod, ta, ya ta, ta dengan apa? To, kan begitu. Dan seterusnya ini harus dikuasai. Nah, terutama terkait dengan ini ana sisipkan terkait dengan apa? Salat kita yang terkait dengan rukun-rukun salat atau yang wajib-wajib terkait dengan takbir. Ya, beda antara kaf dengan qaf. Allahu akbar, jangan dibaca Allahu akbar. Akbar jadi qaf, jadi rusak maknanya. Akbar, maha besar kan gitu ya. Takbiratul ihram rukun. Nah, jika salah tidak masuk dalam sholat, tidak sah kan begitu. Nah, salamnya juga itu salam dalam sholat kan rukun kan, penutup sholat salam. Jangan sampai salamnya assalamualaikum jadikan sholat assalam kan salah artinya. Nah, jadi tidak sah. Begitu pula Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah yang merupakan rukun pada imam atau orang yang salat sendiri ya, yang sampai salah keliru bacanya karena tidak sah. Nah, itu. Jadi makanya jadi imam ini kan di belakangnya jamaah yang dipimpin. Jadi yang tampil yang terbaik dari segi paling banyak hafalannya dan dalam hal kebagusan bacaannya. Di samping tentunya yang paling mengetahui hukum jadi imam ya salat berjamaah. Nah, jika memang dalam hal ini sama, maka kriteria lain yang sudah kita baca tadi disebutkan dalam hadis urutannya. Nah, seperti itu. Ya, berarti dalam hal memilih imam masjid pun tidak sembarangan kan berarti. Ya. Harus memenuhi kriteria. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dikedepankan kerabat. Jika imam masjid tidak hadir atau disolati di musholat tanah lapangnya, ya, maka kerabat yang dikedepankan. Bukan ditinjau dari segi yang paling banyak hafalan Qur'annya dan seterusnya, ilmu sunnahnya, hadisnya dan seterusnya, bukan, tapi kerabatnya. Dalilnya adalah keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Ya. Ini makna ayat kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, yakni sesama kerabat maksudnya, daripada yang bukan kerabat. Ayat ke-75 dari surah Al-Anfal. Makna ayat ini sebenarnya umum ya, bukan khusus masalah sholat menyolati jenazah sebagai imam menyolati jenazah. Tetapi dimasukkan dalam keumuman makna ayat ini pembahasan sekarang bahwa lebih berhak kerabatnya yang mengimami sholat jenazah ketika menyolati jenazah kerabatnya daripada orang lain begitu. Ini adalah pendapat lama Asy-Syafi'i yang dipilih Al-Utsaimin. Adapun jika mereka sama kedudukannya dalam hal kekerabatan, dikedepankan yang paling banyak hafalan Qur'annya, sama-sama kekerabatannya sama, sama-sama saudara misalnya, maka dilihat dari sisi apanya? Bacaan Qur'annya, orang Qur'an. Kemudian pendapat yang kedua terkait ini kembali kepada awal pembahasan, siapa yang dikedepankan sebagai imam sholat jenazah. Tadi sebagai contoh yang pertama dikedepankan penguasa negeri atau naibnya daripada imam masjid dan kerabat. Kemudian ini pendapat yang kedua, pendapat baru Asy-Syafi'i. Ini pendapat barunya Syafi'i bahwa dikedepankan kerabat atas penguasa negeri dan imam masjid. Meskipun ada penguasa negeri di situ, ada imam masjid di situ, kerabatnya didahulukan menjadi imam. Dalilnya adalah keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas Al-Anfal ayat 35 tadi. Ya, namun wallahu a'lam, penilaian kami di sini, dalil-dalil pendapat jumhur ulama, dan itu pendapat namanya Syafi'i yang sama dengan jumhur, lebih kuat daripada pendalilan dengan keumuman makna ayat tersebut. Jadi pendapat pertama lebih kuat, ya, wallahu a'lam dari segi dalil. Naam, dan sudah kita lewati dalil-dalilnya. Ya, riwayat-riwayat tentang itu. Barakallahu fikum. Selamat malam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.